Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita pada sore ini memulai kajian Syarhus Sunnah karya Imam Rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, yang tentunya beliau salah satu imam min a'immatis sunnah al-kibar, ulama besar di masa salaf yang tentunya menjadi qudwah, panutan untuk generasi-generasi yang berikutnya, menjadi rujukan bagi kita karena beliau menukil seperti inilah salaf dalam sunnah, dalam iman, dalam akidah, dalam manhaj. Dan ini penting karena seperti para ulama kita sebutkan, bainana wa bainal qaum kutubus salaf, antara kita dengan mereka, yakni ahlul bid'ah, hizbiyin, dengan segala macam manhajnya, hakimnya adalah kitab para ulama salaf, sehingga terlihat siapa yang menyalai, siapa yang mengada-ngada, siapa yang menyimpang, siapa yang mengikuti salaf. Kitab itu alhamdulillah dipermudah oleh Allah di masa-masa belakangan ini, dicetak dengan mudahnya, tidak seperti masa-masa sebelumnya cukup sulit untuk mencari dan mendapati kitab-kitab salaf. Al-muhim, sebagai mukaddimah, kita mengkaji kitab ini dan seperti kitab-kitab yang lain dalam rangka rujuk kita kepada a'immatus salaf untuk bertauladan dan meniru mereka. Dan itu seperti Allah sebutkan pengamalan ayat 43 An-Nahl, fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahludzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Juga firman Allah dalam An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Al-Ayah 83 dari An-Nisa. Sifat munafiqin Allah sebut, jika datang kepada mereka perkara aman atau yang menakutkan, mereka sebarluaskan tanpa berhati-hati, tanpa waspada. Seandainya saja itu mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, baik itu para umara, pemerintah yang berkuasa, ataupun ulul ilm, orang-orang yang berilmu, ulama. Pastilah diketahui oleh orang-orang yang ahli istimbat, mereka ulama, a'immah. Ayat mengajarkan untuk menghadapi fitnah, menghadapi masalah di kehidupan ini, untuk itu dikembalikan, rujuk kepada ahlul ilm. Makanya perkara ini menjadi penting, di mana kalau kita membaca biografi para a'immah dan ulama salaf, pasti disebutkan di situ syuyukhu, tullabu, siapa guru-gurunya yang mereka belajar dan mengambil ilmu itu darinya. Berguru kepada fulan, fulan, fulan, fulan disebut. Murid-muridnya yang belajar darinya setelah beliau matang, fulan, fulan, fulan, nah kata. Di setiap biografi menunjukkan pentingnya talaqqi al-ilm, mengambil ilmu dari para ulama yang mendahului kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah ahli waris dari para nabi yang mewarisi ilmu dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini mengingatkan kita pula bagaimana para ulama merujuk kepada orang yang ma'ruf, diketahui selamat akidahnya, orang-orang yang diketahui istiqomah, baik dalam ketaatannya, berpegang teguhnya kepada sunnah, tidak terkontaminasi dengan bid'ah, dengan ahwa. Diriwayatkan dari Ibnu Yunus, dari Auza'i, dari Sulaiman bin Musa berkata, laqitu Tawus, aku bertemu Imam Tawus tabi'in. Faqultu haddathani fulan kaita wa kait. Fulan disebut namanya menyampaikan kepadaku ini dan ini, beberapa perkara agama. Maka kata Tawus, ingkana sahibuka maliya fakhud anhu. Kalau memang kamu tahu fulan itu orang baik, orang yang istiqamah, maka ambil darinya, terimalah apa yang diajarkannya padamu. Ini di masa Tawus. Kif kalau itu di masa seperti sekarang yang semakin banyak fitnah, semakin banyak syubhat, dan lebih beraneka ragam bentuk dan motifnya, menuntut orang itu lebih berhati-hati. Mali, apakah yang dia ambil itu orang yang mali, ahlul din, ahlul wara', ahlul istiqamah, ataukah lawan dari semua itu? Fa inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Seperti Ibnu Sirin katakan, ilmu ini agama, maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamamu, dari siapa kamu mempelajarinya. Kembali kepada Sunnah karya Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menulis kitab ini untuk menukilkan kepada umat atau generasi yang setelah beliau tentang sunnah dan ma'ruf penggunaan kata sunnah di kalangan a'imah, yang dimaksud sunnah secara umum segala yang datang dari Rasul SAW tentang agama ini, akidah, akhlak, ibadah, bukan sunnah dalam pandangan khusus para fuqaha, suatu amalan yang sunnah disebutkan, diamalkan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, bukan itu. Seperti kata Makhul Asy-Syami rahimahullah, sunnah itu dua macam. As-sunnah tarkuha ila ghairi haraj. Sunnah jika kamu tinggalkan tidak ada keberatan, yakni enggak berdosa kamu meninggalkannya. Wa sunnah al-akhdhu biha faridhah. Dan yang kedua, sunnah fardu, wajib untuk kamu mengambilnya, mengamalkannya. Dan yang kedua ini yang dimaksud, yang dinukilkan di kitab-kitab para ulama yang dengan nama sunnah, dan banyak sekali. Sunnah Imam Ahmad, sunnah Imam Abdullah bin Imam Ahmad, sunnah Al-Khallal, sunnah Al-Lalikai, banyak, termasuk sunnah Al-Muzani, syarhus sunnah Al-Baghawi, syarhus sunnah Al-Humaydi. Ini dalam artian yang kedua, wajib diambil, harus diyakini. Kita jeda sejenak untuk adzan karena masuk waktu, kita lanjutkan setelah adzan. Naam, fadhol. Adapun Imam Al-Humaydi sahibul kitab, beliau adalah Imam Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa. Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa Abu Bakar Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi. Abu Bakar Al-Qurashi Al-Humaydi Al-Makki Abdullah bin Zubair bin Isa, Imam Hafidh Faqih Syekhul Haram. Beliau berguru kepada beberapa a'imah, antara lain Ibrahim bin Sa'ad, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, dan banyak lama. Berguru kepada Sufyan bin Uyainah lama disebutkan 19 tahun duduk di majelis Sufyan bin Uyainah rahmatullahi alaih. Termasuk juga guru beliau Waqi', Syafi'i, dan beberapa yang lain. Adapun murid-murid beliau, Bukhari, Az-Zuhli, Ya'qub Al-Fasawi, Abu Zur'ah, Imam Ar-Razi, Abu Hatim, dan beberapa a'imah yang lain. Kata Imam Ahmad tentang Al-Humaydi, Al-Humaydi indana imam. Bagi kami Humaydi adalah seorang imam. Dan ini pujian besar. Kata Abu Hatim muridnya, Athbatun nas fi ibni Uyainah Humaydi. Yang paling thiqah, paling kuat meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah adalah Humaydi. Wa huwa ra'is ashab ibnu Uyainah. Dan dia pemimpin murid-murid ibn Uyainah, yani murid seniornya. Wa huwa thiqatun imam, dan beliau sendiri thiqah dan imam. Kata Ya'qub al-Fasawi, ma laqitu ansah lil Islam wa ahlihi minhu. Aku tidak pernah bertemu dengan seorang yang lebih bernasehat kepada Islam, kepada muslimin yang ingin baik, ingin yang terbaik untuk mereka, untuk agamanya, seperti Imam Humaydi. Tidak pernah aku dapati yang lebih dari beliau dalam bernasehatnya. Beliau meninggal di Makkah, Bukhari sebutkan tahun 219 Hijriah, namun yang lain menyebutkan tahun 220, beda satu tahun. Yakni disebutkan beliau menghafal dari riwayat Ibn Uyainah 10.000 hadis dari Sufyan bin Uyainah, karena tadi lama bersama Ibn Uyainah 19 tahun lebih rahimahullah. Bahkan kata Ishaq bin Rohu, ya guru Bukhari, kata Ishaq, al-a'immah fi zamanina, para imam sunnah di zaman kami, Syafi'i, Imam Syafi'i ma'ruf, wal Humaydi, dan Imam Al-Humaydi ini, wa Abu Ubaid rahimahumullah. Ada beberapa karya besar beliau, musnad dan tercetak ma'ruf, Musnad Humaydi, kemudian Ar-Rad 'ala An-Nu'man, Tafsir Dalail Al-Iman, termasuk Syarh Sunnah, ini sunnah karya beliau. Al-Muhim itu beberapa karya yang beliau wariskan kepada umat yang setelah beliau. Fa rahmatullah alaih, itu secara ringkas biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau sebutkan, qala as-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadar khairihi wa syarrihi. Sunnah Islam, akidah, iman bagi kami, yakni bagi para ulama salaf, agar seseorang itu mengimani takdir yang baik maupun yang jelek, huluwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahit, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, untuk dia yakin bahwa apa yang menimpanya maka itu tidak akan menyalainya. Apa yang terkena pada dia ditentukan, ya pasti kena padanya, tidak akan itu terkena kepada orang lain. Wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusiba, begitu pula sebaliknya, yang ditentukan untuk orang lain tidak akan itu menimpa dirinya. wa anna dhalika kulluhu qadha'un minallah jalla wa az. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan pertama ini poin pertama beliau jelaskan tentang akidah salaf terkait iman bil qadar, iman terhadap takdir. Dan para ulama salaf, baik itu a'immah arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Sufyanain, Ibn Uyainah dan Ats-Tsauri, sangat mementingkan perkara akidah untuk mereka nukilkan kepada generasi yang setelahnya. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekhul Islam, menyebutkan Asluddin Amran, pokok dasar agama ini dua. Pertama, kata beliau, ad-da'wah ila ibadatillah, dakwah kepada tauhid, ibadatullah. Dianjurkan sangat berwala kepada ibadah ini, pada tauhid ini. Dan dikafirkan setiap orang yang meninggalkan ibadatullah ini, enggak mau menyembah dan menuhankan Allah satu-satunya. Yang kedua, tahdzir minasyirk, pentahdiran dari syirik. Dan taghlid fi dhalik, tahdir ini betul-betul ditekankan dari segala bentuk kemusyrikan. Wal mu'adah fi, dan kebencian kepada pelaku-pelakunya. Wa takfir man fa'alahu, bahkan dikafirkan pelaku-pelakunya. Dan dalil tentang dua ini banyak di dalam Quran dan Sunnah serta ijma' a'immah. Dalam Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tiada sesembahan kecuali aku, kata Allah, maka beribadahlah hanya kepadaku. Perintah ibadah kepada Allah, tauhid, fa'budun. La ilaha, tahdzir dari segala ketuhanan peribadatan kepada selain Allah. Dua. Itu pula yang Allah sebutkan dalam An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus setiap umat seorang rasul menyeru kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tauhid. Ibadah, dakwah kepada tauhid. Wajtanibut taghut, tinggalkan segala yang diibadai selain Allah, tahdzir dari syirik. Selalu dua ini di dalam Quran dan Sunnah, banyak sekali. Itu yang dilakukan pula oleh para imam dan para ulama Sunnah dari semenjak zaman sahabat, tabi'in dan yang setelahnya. terfokus dan mementingkan dua pilar pokok Islam ini, dakwah kepada tauhid, iman, tahdzir dari syirik, berwala kepada tauhid itu, dan bara muadat kepada syirik wa ahlihi. Kembali kepada Syarhus Sunnah Humaidi, beliau nukilkan di sini beberapa pembahasan yang menjadi usul akidah, induk dan pokok-pokok akidah. Dan beliau mulai dengan permasalahan iman terhadap takdir. Pertanyaannya, kenapa Imam Humaidi rahimahullah memulai kitabnya Syarhus Sunnah, penukilan sunnah, pengajaran sunnah, akidah kepada umat dengan ini, dimulai tentang iman terhadap takdir, pentingnya yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit, semuanya qadha yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini para ulama sebutkan karena banyaknya qadariyah yang mengingkari takdir di masa beliau. Banyak fitnah qadariyah. Banyak bermunculan dan tersebar ajaran ini, pengingkaran terhadap takdir yang itu menyalahi akidah salaf dan para ulama umat ini. Dan begitu kuat dakwah qadariyah di masa itu, di masa Imam Humaidi, di mana mereka katakan la qadar wa annal amr unuf. Mereka yakini gak ada takdir itu, segalanya baru. Artinya baru ya semuanya terjadi ya saat itu terjadi, gak ada sudah ditetapkan, sudah diatur, gak ada. Ya terjadi saat ini terjadi. Fulan terbunuh, fulan mati, fulan lahir, fulan begini, ini begini, ini ya saat itu baru terjadi. Bukan sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah maktub di Lauhul Mahfudz, gak ada itu. Kata qadariyah. Dan segalanya na'udzubillah menurut mereka tidak diketahui oleh Allah, melainkan setelah terjadi. Allah gak tahu akan terjadi ini, akan terjadi itu. Tidak pula itu tercatat di Lauhul Mahfudz. Dan yang pertama dikenal menyerukan akidah sesat ini adalah Ma'bad Ibnu Khalid Al-Jahmi. Ma'bad Ibnu Khalid Al-Jahmi itu dia ambil, dia pelajari dari seorang Nasrani kafir musyrik billah yang disebut namanya Susan atau Sausan, seorang Nasrani. Bagaimana dia belajar Islam? Dia ambil bahkan pokok agamanya dari seorang kafir, la yu'min billah. Itulah Ma'bad Ibn Khalid Al-Jahmi. Sehingga dalam perkara takdir, Al-Humaidi meringkas kepada kita dua pokok permasalahan penting. Yang pertama, iman kita bahwa apa yang telah ditetapkan kena kepadamu, menimpamu, sampai kepadamu, maka itu tidak akan luput, gak akan meleset, pasti sampai kepadamu, pasti terkena kepadamu. Sebaliknya pun, apa yang telah ditetapkan Allah bukan untukmu, maka juga tidak akan mengenai kamu, gak akan sampai kepadamu. Ini karena telah diketahui semuanya oleh Allah dan telah dicatat di Lauhul Mahfud dan tidak ada perubahan padanya. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan ada perubahan dari apa yang telah Allah tetapkan. Ini pertama. Yang kedua, penekanan, penegasan bahwa segala yang terjadi pada dirimu, wahai hamba, adalah qadha minallah, ketetapan dari Allah, ketentuan darinya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa diketahui Allah. Tidak ada sesuatu yang bergulir dan mengena pada dirimu sementara itu belum diatur, belum ditetapkan oleh Allah. Gak ada. Semuanya qadha wa qadar, ketetapan, takdir yang telah Allah tetapkan. Maka iman terhadap takdir ini salah satu dari rukun iman yang enam, sebagaimana dalam hadis Jibril, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kamu mengimani takdir yang baik dan jeleknya. Tidak teranggap seorang hamba mukmin sampai dia mengimani semuanya dari enam rukun ini. Dan itu pun tersebutkan di dalam Quran, rukun-rukun iman ini. Di Al-Baqarah, lima rukun tersebutkan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra, tentang al-bir, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Lima rukun iman. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, dan para nabi. Qadar ini tersebutkan di surat Al-Qamar 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segalanya kami menciptakannya, kata Allah, dengan takdirnya. Maka rukun-rukun iman ini tersebutkan dalam Quranul Azim, bukan hanya di dalam sunnah. Iman terhadap qadha wal qadar agar benar-benar terrealisasikan, iman ini dengan benar dan sempurna, maka seorang hamba harus meyakini dan mengimani maratibul qadar, empat martabat tingkatan takdir. Yang pertama, yang disebut martabatul ilm, ilmu. Artinya iman bahwa Allah tahu segala sesuatu. Makana wa ma yakun wa ma lam yakun lau kana kaifa yakun. Semuanya. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, bagaimana kalau itu terjadi, kalaupun itu terjadi, bagaimana kejadiannya, rincian dan detailnya semua Allah ketahui. Dan itu keumuman yang Allah katakan, wa huwa bikulli syai'in alim. Bikulli syai' nakirah, segalanya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah, baik itu yang globalnya maupun parsialnya, rinciannya. Disebut demikian karena sebagian Jahmiyah atau Mu'tazilah mengingkari parsialnya, rincian detailnya, sehingga bagi mereka naudzubillah kesesatannya, Allah tahu fulan ini mati kapan, tapi bagaimana rinciannya, kapan matinya, di mana dan bagaimana kejadiannya, celaka, ditabrak ini jam sekian, karena ini, karena itu, Allah enggak ketahui, kata mereka. Bukan demikian ahlus sunnah. Allah tahu globalnya maupun parsialnya, rincian sedetail-detailnya. Harus diimani bahwa Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Dan bahkan Allah sebutkan dalam Quran, qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Enggak ada yang luput. Tidak ada yang lepas. Kok ada sesuatu yang kemudian tidak diketahui oleh Allah? Enggak ada. Badak, unuf, semua ini batil, sesat. Kalau Allah tahu, kalau badak, setelah itu terjadi, dan ini keyakinan Rafidah Syiah, akhzahumullah, semoga Allah hinakan mereka. Allah tahu dalam akidah mereka, setelah itu terjadi, setelah ada pembunuhan, setelah ini fulan mati, baru saat itu Allah tahu kalau fulan mati terbunuh. Badak. Dan bahkan kata imam-imam mereka Syiah, itu termasuk daruriyat madhabina, pokok ajaran madhab kami Syiah Itsna Asyariyah. Dan tidak ada iman, tidak ada agama bagi yang tidak mengimani badak ini. Na'udzubillah. Para ulama salaf, pentingnya kita merujuk seperti Imam Humaydi ini, menjelaskan kepada kita iman terhadap takdir. Tingkatan yang pertama, bahwa Allah harus kita yakini tahu segala sesuatu, semuanya. Tidak ada sedikit pun, sekecil apapun, yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fis samawati wal ard. Tidak ada yang ghaib dari ilmu Allah, sekecil apapun, di langit maupun di bumi, kalaupun itu ditutupi oleh 4 lapis kegelapan. 1, di dasar lautan itu sendiri sudah gelap. Kamu tengok dari atas permukaan laut yang gak akan kelihatan dalamnya 1000 meter misalnya, itu sudah gelap. Bahkan mungkin itu di bawah dasar lautan, sesuatu ini kecil di bawah pasir dasar lautan tertutupi batu. Lapis kedua lautan itu sendiri gelap gulita, nggak bisa ngelihat apa-apa kamu di kedalaman sekian. Tanpa bantuan lampu ini bisa ngelihat apa orang? 3, gelapnya malam. Ketika itu di malam hari, tambah gak kelihatan. 4, di waktu hujan. Hujan itu gelap, kegelapan. Tidak ada yang luput dari Allah. Allah ketahui dengan nyata dan jelas. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di balik dada setiap hambanya. Mata yang berkhianat yang kembali melihat setelah dia menundukkan pandangannya sekelibat, sesaat. Orang pun gak akan paham. Bahkan yang di sampingmu gak akan tahu kalau matamu berkhianat. Dia menganggapnya kamu sudah menundukkan pandangan. Ternyata kamu masih melirik, masih lagi berusaha untuk melihatnya. Allah Maha tahu. Apalagi yang tersembunyi di balik dadamu, niatmu ini itu, tujuan yang kamu inginkan, Allah ketahui semuanya. Menunjukkan luasnya ilmu Allah. Martabah dzaniyah yang kedua, al-kitabah, penulisan. Iman bahwa Allah menulis segalanya di lauhul mahfud, semuanya. Semenjak hari itu ditulis, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, terus segala yang terjadi sampai yaumul qiyamah ada di dalam lauhul mahfud. Tidak ada yang keluar darinya. Di sana ada kitabah yang lain yang ulama sebutkan dan tidak bertentangan dengan ini. Tapi penegasan saja bentuknya. Yaitu yang pertama, atau anggap yang kedua, kalau yang pertama yang di lauhul mahfud, penulisan takdir ketika arwah itu hendak ditiupkan ke janin ibunya. Hadis ma'ruf, as-shadiqul masduq, Ibn Mas'ud, diperintahkan untuk ditetapkan ajalnya, rizkinya, apakah dia orang yang sa'id atau syaqi, yang bahagia mendapat taufik atau orang yang celaka, semuanya. Tiap nyawa sebelum dihembuskan ke rahim seorang ibu. Apa ini baru sesuatu yang belum sempat tercatat di Lauhul Mahfudz? Tidak. Ada di Lauhul Mahfudz. Hanya saja terulang dan ditekankan kembali setiap nyawa ini tadi. Di kala usia janin 40 hari ketiga, hari ke-120. Yang ketiga, ketika itu di malam Lailatul Qadar, ganjil di akhir 10 terakhir Ramadan, Allah katakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Diselesaikan atau ditetapkan di malam itu segala perkara yang penuh hikmah, takdir. Kembali, itu pun tidak menyalahi yang di Lauhul Mahfudz. Tapi takdir tahunan diistilahkan untuk setahun ke depan. Makanya diperintahkan untuk kita malam-malam itu banyak doa, memohon takdir yang baik untuk setahun ke depan. Dihindarkan dari takdir yang jelek. Mohon kepada Allah, karena Dia yang tentukan segalanya. Minta kebaikan dunia, akhirat, dilindungi dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Yang keempat, takdir yaumi. Setiap hari. Setiap hari. Allah sebutkan, Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam urusan. Ditafsirkan, dari urusan Allah menghidupkan yang ini, mematikan yang itu, memuliakan yang ini, menghinakan yang itu. Takdirnya. Dan itu tiap hari. Kullu yaum. Asyahid, semua ini tidak bertentangan, tidak menyalahi dengan yang sudah maktub di dalam Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, al-masyi'ah. Kehendak. Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Dan itu ijma' para ulama salaf. Bahwa tidak akan ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah. Pasti semua itu Allah kehendaki dan Allah inginkan terjadi, baik itu kebaikan ataupun itu kejelekan, syar au khair, ta'ah au maksiyah, semuanya Allah kehendaki. Karena itulah kekuasaan mutlak. Sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki menunjukkan kelemahan. Terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki berarti itu ajiz. Kekurangan dan cacat. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Contohnya, kalau pada makhluk, kamu pemilik perusahaan ini, pabrik atau apa, misalnya gudang kah, banyak harta di situ, barang berharga ini itu, atau toko emas atau yang apalah, kamu berkehendak dan ingin bagaimana harta ini tidak dicuri orang, kan gitu. Ya, inginnya begitu, kehendaknya. Jangan sampai ada perampokan, ada pencurian. Kamu pasang alarm, kamu kasih CCTV. Gak cukup itu, ada sensor sana sini. Gak cukup itu, ada satpam di sana penjuru. Karena keinginanmu, kehendakmu, jangan sampai ini tercuri, terambil. Ternyata satpamnya dikeroyok, mati, atau dilumpuhkan. CCTV-nya gampang dipotong, ini itu, walhasil kecurian juga. Dibobol, ini bisa terjadi. Padahal kamu inginnya, berkehendaknya jangan sampai terjadi. Ternyata terjadi sesuatu di luar kehendakmu. Ya kan? Terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Itu kelemahan atau kekuasaan, kesempurnaan? Kelemahan. Berarti kamu manusia yang lemah. Gak bisa untuk menentukan harus terjadi sesuatu sesuai keinginanmu. Itu kelemahan. Dan itu mustahil bagi Allah. Oleh karenanya tidak mungkin dan tidak ada kejadian terjadi di bawah kekuasaan Allah, di kerajaannya, langit, bumi ini, sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Pasti semua itu telah Allah kehendaki, telah Allah inginkan. Imani ini. Karena itu kekuasaan mutlak, kesempurnaan bagi Allah. Yang keempat, martabatul khalq, penciptaan. Bahwa Allah kita imani, khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, di langit maupun di bumi dan di antara keduanya. Allah ciptakan. Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan segala yang kalian amalkan. Segala yang kalian amalkan, segala yang kalian perbuat, baik maupun jelek, semua itu Allah yang ciptakan. Tetapi walaupun demikian, manusia Allah beri kehendak, keinginan untuk memilih. Manusia tidak seperti pohon . Kalau pohon tidak punya kehendak, tergantung angin bertiup. Ada angin bertiup dari selatan ke utara, ya pohon itu mau tidak mau doyong ke arah utara. Anginnya bertiup dari utara ke selatan, ya mau tidak mau pohon itu ngikut. Pohon itu gak punya kemauan, gak punya kehendak. Gak, anak gak mau ke selatan. Atau melawan anginnya ke arah utara, dia ngelawan ke arah selatan, gak mungkin. Dia gak punya kehendak, gak punya pilihan. Tidak demikian pada makhluk, pada manusia. Bukan seperti itu. Manusia punya pilihan, punya kehendak. Dan kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. tidaklah kalian berkehendak kecuali semua itu di bawah kehendak Allah. Enggak ada yang lepas tadi dari kehendaknya. Tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya amalan perbuatan Allah nisbatkan kepada mereka. Seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia karena penciptaan Allah yang berbuat. Allah nisbatkan pada dirinya. Khalaqtu ana. Allah. Kecuali agar mereka semua jin dan manusia ini beribadah kepadaku. Amalan ibadah, fi'il kata kerja, perbuatan ibadah ini Allah nisbatkan ke mereka. Liya'budun, waw fa'il, waw jama'ah. Menunjukkan mereka yang berbuat. Mereka yang melakukan. Bimakanu yaksibun, bimakanu ya'malun. Mereka yang lakukan. Menunjukkan mereka yang punya kehendak, mereka yang memilih. Ima itu jalan kebaikan, ketaatan, ibadah, atau itu kemaksiatan, kejelekan. Maka yang berbuat baik itu pilihan dia. Pantas karenanya dia mendapat balasan baik di sisi Allah, pahala, jannah. Yang melakukan dosa dan maksiat pun terancam dengan azab dan murkanya, wal'iyadu billah. Demikian poin pertama yang Imam Humaydi Abu Bakar Al-Qurashi rahimahullah menukilkan kepada kita dari sunnah aqidatus salaf terkait perkara iman bil qadar. Kita tahu tadi kenapa beliau utamakan penyebutannya, karena banyaknya dan maraknya madhab Qadariyah di masa beliau sedang rame-raminya. Dan para ulama sesuai porsinya, karena itu sedang gencar, itu sedang marak, maka kanter terhadapnya pun dimarakkan. Jelaskan kepada umat begini sunnah, begini salaf, agar umat mengerti dan sadar mana yang hak, mana pula yang batil. Nah, itu yang poin pertama beliau sebutkan, karena pentingnya iman terhadap takdir. Rasulullah SAW ulang, amil dalam hadis Jibril. Amilnya diulang, tidak seperti yang lain-lainnya. Akhbirni anil iman, qala an tu'mina. Ini amil. Tu'mina, amilnya. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Semuanya satu amil, tu'mina. Begitu terkait takdir, Rasul ulang wa tu'mina, diulang lagi amilnya. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Diulang kata para ulama karena pentingnya iman terhadap takdir. Selain diulang juga oleh Rasul karena kalau lima yang pertama secara umum diterima, diyakini oleh masyarakat jahiliyah sekalipun. Ini secara umum mereka tahu Allah, Rasul, kitab ini. Tetapi iman terhadap takdir diingkari oleh mereka, ditolak, ditentang. Jahiliyah, kufar, musyrikin, benar-benar hanya mukmin yang mengimaninya. Hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dari jalan mereka, dari Quran, dari sunnah, kita mengetahui iman terhadap takdir ini. Karenanya diulang oleh Rasulullah, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Kita cukupkan sekian. Walhamdulillahi rabbil alamin.